Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf tha dan makhraj atau tempat keluar huruf tha. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf tha dari tempat keluar huruf sin. Ini kesalahan yang sangat fatal karena mengubah huruf tha menjadi huruf sin. Contoh, waktu mengucapkan fahaddis, diucapkan dengan fahaddis, berubah jadi huruf sin. Atau contoh yang lain, waktu mengucapkan kalimat thulutsayil lail, terucap sulusayil lail. Seharusnya thulutsayil lail. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf tha dengan meletakkan ujung lidah pada permukaan bagian dalam dari gigi seri atas. Tha, thi, su misalnya. Ini mirip dengan saat mengucapkan huruf tha yang sebenarnya. Dan mungkin banyak terjadi di masyarakat kita mengucapkan huruf tha dengan posisi ujung lidah di permukaan bagian dalam dari gigi seri atas dan hasilnya mirip. Namun ini tetap kurang tepat. Jadi yang tepat tha. Yang ketiga, mengucapkan huruf tha dari tempat keluar huruf ta. Misalnya mengucapkan kata thalathun menjadi talatun. Mengubah huruf tha menjadi huruf ta. Lalu dari manakah kita mengucapkan huruf tha? Huruf tha kita ucapkan dengan mempertemukan antara ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Tha. Tha. Dan ketika mengucapkan huruf tha ini disertai dengan aliran nafas. Tha. Tha. Yang disebut dengan hams. Jadi yang tepat tha, thi, thu, as, is, us, as-tha, is-thi, us-thu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Jumpa lagi insyaAllah di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.